padanya. Jangan percaya orang pengu, orang teman, orang suka, orang dua, mau tak bisa. Kasi anjo, mo kasi batisan. Itu dorang pe hambak sama. Orang pe rumah tangga kalau so anjo dari jauh, dorang tidak kata wala. Sayang dengan akan kita bicara cuma formana cinta kita bersayang. Biar jo orang mau bilang apa, orang bangmu dicari cari sampai pasti. Cere, hingga akan kasihan tu anak-anak yang tiap hari pagi siang dan malam cuma cumu nganak dari jauh dorang bicara kata sayang dengan akan kita bicara cuma pengana cinta dan kita bersayang. Biar jauh orang mau bilang apa, dorang bangun cari cah sampai pasti. Jangan, jangan, jangan nganami tak cerai hingga akan kasihan tuh anak-anak yang tiap hari pagi siang dan malam cuma cumbu nganak. Tiap hari pagi siang dan malam cuma cuma nganak pena. masih tak ingat waktu itu, nganap berjanji-janji pak kita. Biar apa mau jadi, nganap tetap sayang pak kita. Kita cuma minta panganlah, jangan pergi dia pak kita. Nganapku janji-janji pak kita. Biar apa mau jadi, nganap tetap sayang pak kita. Tapi dia padang sekarang, kita liang nganap di orang lain. Sayang, bekeng begini lagi pak kita ini. Bilang jauh sejujurnya, kalungan mah sayang patinya. Kita cuma minta pahala, jangan bikin dia lupa kita. Kita cuma minta pengenang, jangan bikin dia lupa. Cinta putih cuma for ngana. Ya padang ngana ni malu. Maraju jangan ngana maraju. Nyanda ana lain pak kita. Dulu di sepak kita terang bulan di malam ini karena Napolo biar cinta terang bersani. Karena dulu di sepak kita terang bulan di malam ini. Karena Napolo biar cinta terang berseni. Semoga Tuhan mau dengar semua denganmu buat kita berhati. Kalau memang torang dua jodoh, torang dua pasti mau jadi. Biar gumung soputanmu batu karang ngana bak pegang bakita petangan ini mulaken nyang jangan lupa seorang pecinta ngana bilang kita yang paling ngana sayang saksi bisu angin batiu rambut tak ure. Tada usah ngana basan dari dada, tapi sayang semua badai sebawa. Sekarang ngana sejauh tapi selalu, tapi sekarang selalu dekat di hati. Lebih lama, lebih rindu menuju sekali. Sobekin tambah kafe siksa. Wati bahana cepat membaku dapat. Kita dengar sekarang sejadi lain sekali. Ngana kurang dua minggu mau ikat janji duduk di pangku kuade. Angin batio rambut tak ure. Kita tak usah ngana basan dari dada, tapi sayang semua badai sebawa. Sekarang ngana sejauh tapi selalu, tapi sekarang selalu dekat di hati. Lebih lama, lebih rindu menuju sekali. Sobeke tambah tape siksa. Batin bahara cepat mau baku dapat. kita dengar sekarang so jadi lain sekali. Nana pura dua minggu mengikat janji duduk di pangku kuade. Nana pura dua minggu ikat janji duduk di bangku kuade. Jalan yang lain. mana kita sekarang ini sepatah hati. waktu itu kita masih kecil. Bermain di kuang, pulang makan ubi dan bete. Mama ada kondok, oh Manado. Sekarang tak bisa jauh, di sini kita dirantau. Kita hidup menderita, yang tak ada orang yang mulia. Tunggu Pak kita, tunggu Pak kita, oh mana. Kita hidup menderita, yang tak ada orang yang mulia. Tunggu Pak kita, tunggu Pak kita, oh mana. Oh, my mother. Cuma ngata sayang. kecil di hati. Kita cinta. sana, bukan karena terpaksa. Jangan ngana sesama kita bercinta dan dia bercinta. Oh sayang, kita gak lupa dia. Habisnya nafas manis, habisnya nafas palsu, kong kita kasih tinggal. Oh sayang, kita gak lupa dia. Kita cinta pangan, memasuk minta selencang mau atur kawe sapa sangkan nama dusta kita pecinta nyana sangka nyana pepersu dari mata hidung dan bibi nyana sama dengan ape hati si di gitar komputimu baking kita tagi lagi body gitar komputimu baking kita tagi lagi tinggal cinta gigi jauh biar kita sendiri. Sakit setelahmu sakit, nana beki beki pak kita. Cuma satu yang tak minta saya, jangan abeki di muka pak kita. Luka yang selama baik, jangan kasih yang selama baik, jangan kasih padalah lagi. Cuma nganamu kasih. buat laki-laki nyanda ada bedanya. Jangan ana bilang semua laki-laki pangbar main cinta. Laki-laki setia.